Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudillalah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fi din, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Malam ini kita melanjutkan membaca kitab Al-Qawaidu wal-Usulul Jami'ah oleh Syekh Alama Abdurrahman bin Narsir Sa'di rahmatullah. Dan kita akan memasuki kaidah yang ketujuh. Nah, kita masuk kaidah baru, yaitu Al-Qa'idatu Sabi'atu, kaidah yang ketujuh. Nah, qala mu'alif rahmatullah, Al-Qa'idatu Sabi'atu, kaidah yang ketujuh, At-Taklifu wa huwal bulughu wal aqlu syartun li wujubil ibadati wa tamyizu syartun li sihhatiha. Taklif, yaitu mukallaf. Dan yang dimaksud dengan taklif, mukallaf yaitu balig dan berakal. Syartun li wujubil ibadat, dia itu menjadi syarat wajibnya ibadah. Taklif, mukallaf, menjadi syarat wajibnya ibadah, yaitu seorang wajib mengerjakan suatu ibadah tertentu ketika dia itu disebut sebagai mukallaf, sudah terkena taklif. Apa itu? Balig dan berakal. Nah, barakallahu fikum. Dan dalil tentang balig dan berakal bagian daripada taklif, nah, sangat banyak. Nah, di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ali radhian di Sahih Tirmidzi, juga datang dari Umar bin Khattab, juga dari Abdullah bin Abbas, dan selain dari mereka radhial anhum jami'an, yang dengan majmu' turuqihi, dengan semua jalannya, hadis tersebut dinyatakan hasan oleh para ulama. Nah, meskipun sebagian jalan dari hadis tersebut lemah, seperti yang datang dari sahabat Ali bin Abi Thalib, yang sahih hadis tersebut adalah mauquf. Nah, namun hadis ini memiliki banyak syawahid, barakallahu fikum, sehingga dinyatakan sebagai hadis hasan. Yaitu sabda Rasulullah SAW, rufi al-qalamu an thalatha, penah diangkat dari tiga golongan. Anin na'im hatta yastaikib, dari orang yang tidur sampai dia bangun. Yaitu ketika tidur tidak ditulis baginya amalan, pahala ataupun dosa. Wa anis sobi hatta yahtalim, dan dari anak kecil sampai dia ikhtilam, sampai dia balig, mendapati tanda-tanda balik seperti ikhtilam atau yang semisalnya. Ikhtilam yaitu mimpi basah. Wa an majnun hatta yufik, dan juga dari orang yang gila sampai dia sadar. Nah, pada klasikum, pada hadis ini menunjukkan tentang dalil tentang balik dan berakal. Nah, dalil tentang syarat wajibnya ibadah yaitu harus balig dan berakal. Nah, artinya tidaklah seorang itu dikenai kewajiban, tidak ditulis baginya pahala ataupun dosa, nah, tidak sah ibadah darinya sampai dia itu balig dan berakal. Nah, barakallahu fikum. Sehingga di sini disebutkan at-taklifu wa huwal bulughu wal aqlu. Taklif yaitu balig dan berakal. Syartun li wujubil ibadat, menjadi syarat untuk wajibnya ibadah. Wa tamyisu syartun li sihhatiha, dan tamyis menjadi syarat bagi keabsahan ibadah. Naam. Dan para ulama membedakan antara syartul wujub wa syartu siha, syarat wajib dan syarat absahan, keabsahan, syarat sah. Naam, sebagian menyebutkan syartul wujub huwa syartul ladzi yulzamu biha wa ya'thamu ala tarkiha, ala tarkil ibadah. Syarat wajib itu yaitu suatu syarat yang mesti dikerjakan, berdosa apabila ditinggalkan. Apabila dalam ibadah tidak mengerjakan perkara tersebut, maka tidak sah. Amma syartu siha, adapun syarat sahnya ibadah. Naam, wa syartul ladzi tuqbalu minhu hadhil ibadah wa yasihu lahu an ya'malaha. Yaitu syarat yang ibadah itu menjadi diterima dan menjadi sah dengan mengerjakan perkara tersebut. Naam, barakallahu fikum. Dan tamyiz ada yang menyebutkan dengan batasan umur, usia, yaitu ketika anak itu sudah mencapai 7 tahun maka dia itu tamyiz. Ada yang menyebutkannya dengan kepada kemampuan dia untuk membedakan perkara yang baik dari yang buruk, mengerti pertanyaan dan bisa menjawab dengan jawaban yang benar. Nah, meskipun terkadang keliru dalam perkara tertentu, namun seringnya mengerti dan benar. Barakallahu fikum. Nah, dan dua pengertian di atas sangat mungkin sekali ada pada anak yang sudah mencapai usia 7 tahun. Nah, karena itu disebutkan dalam beberapa hadis Rasulullah SAW, atau disebutkan dalam hadis sahih dari Rasulullah SAW dari Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi dengan sanad hasan. Rasulullah SAW bersabda, muru auladakum bisolati lisab, perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat, yaitu mereka ketika berusia 7 tahun. Naam. Para ulama berkata, naam, hadha huwa sinul ghalib litamyiz. 7 tahun itu menjadi usia yang ghalib, yang biasanya sang anak itu sudah tamyiz. Nah, sehingga apa? Sehingga Rasulullah SAW memerintahkan kepada para aba, kepada para orang tua, untuk memerintahkan anaknya yang berusia 7 tahun agar mereka sholat. Kenapa? Nah, tadi dikarenakan usia 7 tahun biasanya anak itu sudah tamyiz. Nah, yang tamyiz itu menjadi syarat diterimanya, syarat sahnya suatu ibadah. Naam, barakallahu fikum. Qala wa tamyizu syartun li sihhatiha, dan tamyiz menjadi syarat sahnya ibadah. Ilal haji wal umrah, kecuali haji dan umrah. Naam, kecuali haji dan umrah. Fayasihani mimman lam yumayyiz. Dua ibadah tersebut sah. Haji dan umrah itu sah dari orang yang, dari anak yang belum tamyiz. Naam, meskipun belum berusia 7 tahun, belum berusia sekian tahun, meskipun belum mengerti, belum bisa membedakan yang baik dan yang buruk dan seterusnya, dalam perkara ini sah, yaitu perkara apa? Haji dan umrah. Kenapa? Karena akan datang penjelasannya, ada dalil tentang perkara tersebut. Qala wistaratu ma'adhalika rusht litasorufat. Wistaratu ma'adhalika rushtu litasorufat, dan disyaratkan bersamaan dengan itu, yaitu disyaratkan di samping dia itu mukallaf, di samping dia itu tamyiz, disyaratkan juga arushtu. Naam, rushtu itu husnu tasaruf, bagus dalam melakukan transaksi, melakukan amalan, mu'amalah. Arushtu litasorufat. Naam, rasyid dalam, atau bisa diartikan singkatnya cerdas, mengerti. Litasorufat dalam melakukan mu'amalah. Nah, artinya bukan sekedar balik dan berakal. Untuk perkara tasurufat harus dari orang yang cerdas, yang mengerti. Nah, atau tidak hanya disyaratkan tamyiz saja, namun harus rusyud dalam perkara tasurufat. Tasurufat seperti jual beli, nah, sewa menyewa dan yang semisalnya. Qala wal mulku li tabaruat, dan disyaratkan juga al mulk, kepemilikan, al milku, afan, al milku, dan disyaratkan juga al milku, kepemilikan, li tabaruat, dalam perkara berbuat tabarru', menderma. Nah, barakallahu fikum. Yaitu ketika seorang itu menderma, baik menderma berupa harta atau benda atau yang semisalnya, nah, baik dalam bentuk hadiah, hibah, wakaf atau yang semisalnya, itu disyaratkan adanya kepemilikan. Bukan sekedar orangnya balik dan berakal, atau bukan sekedar dari balik berakal dan mumayyiz, namun juga harus disyaratkan dia itu memiliki barang tersebut yang hendak didermakan. 6. Tentunya rasyid ini atau rusdu ini berbeda-beda tergantung dari muamalah atau tasarufat yang dilakukan. 6. Dalam jual beli, rasyid dalam jual beli mengerti tentang harga barang yang dijual, mengerti harga dasarnya, harga jualnya, untung rugi dan seterusnya. Begitu juga rasyid dalam perkara sewa menyewa, mengerti kebiasaan manusia, kebiasaan orang dalam menyewakan barang tertentu atau rumah tertentu atau yang semisalnya, bagaimana adatnya ketika disewa sebulan atau setahun dan yang semisalnya. Nah, dan dalam perkara rasyid ini tidak ada kaitannya dengan umur tertentu, nggak ada kaitannya dengan umur tertentu. Nah, dia itu berkaitan dengan pengalaman, berkaitan dengan usia dan pengalaman yang mencocoki uruf, yang sesuai dengan uruf kebiasaan manusia. Nah, karena itu sebagian ulama berkata tidak boleh anak kecil, anak bayi atau anak kecil membeli barang tertentu kalau dia itu belum mumayyiz. Nah, salah satu sisi dia tidak, belum mumayyiz, sisi yang lain belum balik, sisi yang lain tidak rasyid. Nah, barakallahu fikum. Dan tentunya dalam perkara ini ada perincian. Anak yang belum mumayyiz, yang atau lebih lagi kalau dia itu belum rasyid, belum rusyud, tidak sah dalam jual beli yang jual beli tersebut secara uruf dilakukan oleh orang besar, seperti jual kendaraan, jual tanah, jual rumah atau perabot yang berharga tertentu ya, ataupun jual beli yang sepele seperti permen misalkan atau semacam ciki-cikian dan seterusnya. Para ulama mengatakan sah. Kenapa? Karena itu perkara yang sepele dan itu yang biasanya dimengerti oleh anak-anak. Meskipun belum mumayyiz, mereka mengerti kalau memang barang-barang tersebut adalah barang-barang yang sepele dan mudah untuk didapatkan. Nah, syahidnya anak-anak yang dia itu belum mumayyiz, terlebih lagi belum rasyid, nah, tidak sah dalam jual belinya, namun dalam jual beli yang besar, bukan dalam jual beli yang sepele. Barakallahu fikum. Qala mu'allif rahimahutaala, hadhihi al-qa'idatu tashtamilu ala hadhihi adh-dhawabit allati tanbani 'alaiha al-'ibadatu wujuban wa sihhatan. Kaidah ini mencakup dhawabit, mencakup perkara-perkara yang berkaitan dengan aturan-aturan alati tanbani alaihal ibadat, yang ibadah dibangun di atasnya, wujuban wasihatan, wajib dan sahnya ibadah tersebut. Watasarufatu watabaru'at fal mukallafu alladhi huwal baligu baligun aqilun tajibu alaihi jami'ul ibadat. Nah, dan tasarufat, perkara yang berkaitan dengan akad, muamalah, jual beli dan yang semisalnya, watabaru'at, perkara yang berkaitan dengan menderma, berbuat baik. 6. Fal mukallafu, dalam perkara ini mukallaf, alladhi huwa balighun aqilun tajibu alaihi jami'ul ibadat, yang dia itu adalah balig dan berakal, wajib atasnya pada semua ibadah. Watakalifu syar'iyatu, watakalifu syar'iyatu, dan perkara-perkara taklif yang bersifat syariat, yaitu kewajiban-kewajiban syariat. Li'anna Allah ra'ufur rahim, karena Allah SWT ra'ufur rahim, maha pemaaf lagi maha penyayang, bi'ibadihi terhadap para hambanya. Faqabila, faqabla, faqabla bulughil insan as-sinnal ladzi yaqwa bihi 'alal ibadat quwatan tamatan wa huwal bulughul lam yujab 'alaihil takalib. Maka sebelum balig, sebelum seseorang itu balig, sebelum seseorang itu sampai kepada usia, nah, sebelum seseorang sampai kepada usia yang pada usia tersebut dia bisa kuat beribadah secara sempurna, yaitu balig, lam yujab alaihi takalif, maka orang itu tidak wajib, tidak terkena kewajiban, tidak terkena taklif, tidak terkena kewajiban-kewajiban. Nah, yang belum balig tidak terkena kewajiban-kewajiban. Barakallahu fikum. Wa kadzalika idza kana adiman lil aqli. Sebelum itu, bagaimana dengan anak-anak yang belum balig? Kalau mereka belum terkena kewajiban, lalu apakah mereka tidak diperintah? 6. Padahal dalam hadis disebutkan mura'ala dakum bisalati wahum wahum lisab'an lisab'in. 6. Itu ya. Barakallahu fikum. Maka para ulama menjawab, anak-anak tidak wajib dalam beribadah karena mereka belum mukallaf. Namun orang tua wajib untuk memerintahkan mereka belajar beribadah. Wajib bagi para orang tua yang memiliki anak yang belum balig, nah, terutama anak ini yang sudah tamyiz, yang usianya sekitar 7 tahun, wajib bagi orang tua untuk memerintahkan mereka belajar sholat. Nah, sang anak itu sendiri belum wajib, belum diperintah untuk sholat. Namun orang tua, sang orang tua diperintah agar memerintahkan anaknya untuk mulai sholat. Nah, dan ini pendapat yang sahih insyaallah. Pendapat ini dipilih atau dirojehkan oleh Ibnu Qayyim rahimahutaala, bahwasanya wajib bagi para wali, bagi para bapak untuk mengajari anak-anak mereka sejak usia 7 tahun, dan agar anak-anak tersebut dipukul dalam rangka untuk mendidik ketika usia 10 tahun mereka tidak mengerjakan sholat, tidak mengerjakan kewajiban. Nah, apa hikmah dari dipukul tersebut? Hikmahnya agar sang anak terbiasa mengerjakan ibadah yang yang disebutkan tadi, yaitu sholat, agar sang anak terbiasa mengerjakan ibadah seperti sholat atau yang semisalnya ketika belum baliknya, sehingga kebiasaan ini terus berlanjut sampai sang anak tersebut ada pada usia balik. Nah, kalau ma'ruf rahmatullah, wakadzalika idza kana adiman lil aqli alladhi huwa haqiqatul insan min babil aula. Demikian juga jika hilang akalnya, yang akal ini adalah hakikat dari manusia, min babil aula, maka ini termasuk perkara yang lebih utama, yaitu lebih utama tidak terkena kewajiban. Falladhi la aqla lahu la yajibu alaihi syai'un minal ibadat. Yang tidak ada akalnya, yang akalnya hilang, itu orang gila atau yang semisalnya. Orang yang gila atau yang pingsan dan seterusnya, tidak wajib baginya melakukan suatu ibadah. Kama la tasihu minhu li'adami syartiha, sebagaimana kalau dia melakukan ibadah juga tidak sah karena tidak terpenuhi syaratnya. Nah, ada orang gila ikut gerakan sholat, diterima enggak sholatnya? Tidak diterima, karena tidak adanya akal, tidak adanya niat, tidak adanya tujuan dan seterusnya dalam perbuatannya. Wa huwa niyatu wal qasdu, yaitu tidak ada niat dan qasd, kehendak, tujuan. Allati la tujadu min ghairi aqil, yang perkara ini tidak ada pada orang yang tidak berakal. Niat, tujuan ini tidak dimiliki oleh orang yang tidak berakal. Wal bulughu yahsul, dan balik bisa didapati, yaitu seorang dikatakan balik, yaitu sang anak dikatakan balik, imma bi inzalil mani, baik dia itu dengan mengeluarkan mani, yaqobotan o manaman, keluar di sini dalam keadaan sadar ataupun dalam keadaan mimpi. Keluarnya mani dalam keadaan sadar ataupun dalam keadaan mimpi, yaitu mimpi basah. Ini tanda pertama balik bagi laki-laki. Meskipun belum berusia 15 tahun, kalau sudah keluar mani maka dia balik. Au bi tamami khamsata asyara, atau kalau usianya sudah sempurna 15 tahun. Nah, 15 tahun. Meskipun belum keluar mani, belum mimpi basah, kalau sudah 15 tahun dinyatakan balik. Au bi imbati sya'ril anah, atau dengan tumbuhnya rambut di sekitar kemaluannya, yaitu rambut kasar. Lidzakari wal unsa, baik laki-laki ataupun perempuan. 6. Tiga tanda yang dikatakan sang anak itu balik, baik dia itu laki-laki ataupun perempuan. Apa itu? Keluarnya mani, sperma, atau sempurna 15 tahun, atau tumbuhnya bulu di sekitar kemaluan, rambut di sekitar kemaluan. Wa tazidul unsa, dan ditambah lagi tanda lainnya untuk perempuan, idza hadat faqad balagat, jika sang perempuan itu haid maka dia telah balig. Nah, meskipun belum usia 15 tahun balig, kalau dia haid maka balig. Meskipun dia belum berusia 15 tahun, kalau haid di usia 12 misalkan, maka dia dinyatakan baligho. Nah, barakallahu fikum. Qala lakinil mumayyiz yu'maru bi sholati wal ibadati allati yaqdiru 'alaiha. Namun mumayyiz diperintah. Namun anak yang mumayyiz, anak yang bisa membedakan dari perkara yang baik dari yang buruk, mengerti pertanyaan dan bisa menjawab pertanyaan dengan benar atau sering benarnya. 6. Anak ini yang mumayyiz ini, yu'maru bi sholati wal ibadati lati yaqdiru 'alaiha min ghairi ijab, diperintah mengerjakan sholat. Nah, siapa yang perintah? Orang tuanya memerintahkan. Sang walinya, orang tuanya memerintahkan mengerjakan sholat. Alati yaqdiru 'alaiha, yang dia itu mampu untuk mengerjakannya. Sang anak diperintah mengerjakan sholat yang dia itu mampu, bisa untuk mengerjakannya. Min ghairi ijabin, tanpa ada kewajiban, bukan karena kewajiban. Nah, bukan karena kewajiban. Barakallahu fikum. Namun siapa yang diperintah wajib? Orang tuanya. Orang tuanya wajib untuk menyuruh mereka sholat. Pendapat yang kuat, wajibnya pada orang tuanya untuk menyuruh mereka itu sholat. Nah, kalau wayat robu ala iltizamiha wa fi'liha idza balagha ashran darban ghaira mubarrihin li ta'dzibi, dan sang anak dipukul agar terus mengerjakan sholat alal tilzamiha, agar terus menetapinya, menetapi sholat wa fi'liha, dan mengerjakan sholat. Idza balagha ashron, jika sang anak itu mencapai usia 10 tahun, dorban ghairu mubarrihin li ta'dzib, pukulan yang tidak menyakitkan, pukulan yang tidak menyakitkan. 6. Li ta'dzib, dalam rangka untuk mendidik. Diulang, pukulan tersebut tidak menyakitkan dalam rangka untuk mendidik. 6. Sebagian ulama merinci, pukulan tersebut tidak boleh dengan mengangkat tangan terlalu tinggi, tidak boleh pula dengan menggunakan senjata atau benda tajam atau kayu atau yang semisalnya yang melukai dan seterusnya. 6. Barakallahu fikum. Artinya pukulan ini bukan pukulan karena siksaan, bukan pula karena ukubah, karena had dan sebagainya. 6. Berbeda dengan pukulan-pukulan karena seorang itu berzina atau karena mencuri atau karena dan yang seterusnya. Ya, 6. Barakallahu fikum. Pukulan di sini yang tidak menyakitkan li ta'dzib, karena untuk mendidik, li ta'dzib untuk mendidik. La lil wujub, bukan karena kewajiban. Artinya apa? Bukan karena dia itu meninggalkan kewajiban lalu dipukul. Namun dipukulnya sang anak karena apa? Untuk mendidik supaya terbiasa mengerjakan kewajiban. Qala wa hada dalilun ala sihhatil ibadati kulliha. Ini menjadi dalil tentang keabsahan ibadah semuanya. Minal mumayyiz. Ala sihhatil ibadati kulliha minal mumayyiz. Ini menjadi dalil tentang sahnya ibadah dari semua ibadah dari mumayyiz, dari anak yang telah mumayyiz. Fa'innahu idza mayyazal umura wa 'arafa fil jumlati ma yanfa'u ma yadurru sara ma'ahu aqlun yaqsidu bihi al-ibadata wal khaira. Nah, karena sang anak ini apabila dia telah bisa membedakan perkara-perkara, apabila sang anak sudah bisa membedakan sekian banyak perkara, 6, dan mengerti garis besar apa yang bermanfaat dan apa yang berbahaya, mayanfa'u wa mayadur, mengerti yang bermanfaat dan yang berbahaya, sara ma'ahu aqlun, maka dia itu memiliki akal, yaksidu bihil ibadata wal khaira, yang dengan akal tersebut dia bisa meniatkan untuk beribadah dan kebaikan, bisa menghendaki, meniatkan diri untuk melakukan ibadah ataupun kebaikan. Faman kana duna tamyizi la tasihhu ibadatuhu kulliha. Barang siapa yang belum tamyiz, belum bisa membedakan yang baik dan yang benar, yang bermanfaat dan yang berbahaya, la tasihhu ibadatuhu kulluha, maka tidak sah semua ibadahnya. Maka semua ibadahnya tidak sah. Limusyarakatihi hina idin li ghairil aqil. Karena ketika itu dia sama dengan orang yang enggak berakal. Nah, karena ketika itu yaitu sang anak yang belum tamyiz ini, anak yang belum mumayyiz, belum bisa membedakan yang baik dan yang buruk, yang bermanfaat dan yang berbahaya, ketika itu dia sama dengan orang yang enggak berakal. Alladzi la qasdalahu sahiha siwal haji wal umrah. 6. Yang tidak memiliki tujuan niat yang sah melainkan haji dan umrah, yaitu hanya pada haji dan umrah saja yang sahnya. Fa'inahu saha, maka dalam perkara ini sah, hanya dalam perkara haji dan umrah sah dari anak yang belum mumayyiz. 6. Fa'inahu saha anan nabiya afan fa'inahu saha anan nabiya sallallahu alaihi wasallam, karena telah datang hadis sahih bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Rafa'at ilaihi imra'atun sobiyan fil mahdi. Ada sang wanita yang mengangkat bayi yang dalam gendongannya, bayi yang masih dalam dalam gendongan sang ibu. Faqalat, maka berkata sang wanita ini, ali hada hajjun, apakah anak ini mendapatkan haji? Qala na'am, betul. Walaki ajrun, benar, dan engkau juga mendapatkan ajr, pahala. Muttafaqun alaih. Nah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, artinya untuk perkara haji dan umrah yang dilakukan oleh anak yang belum mumayyiz. Nah, bagaimana anak mumayyiz ini bisa melakukan haji dan umrah? Yaitu dibawa oleh orang tuanya. Dibawa haji, umrah ataupun salah satu dari keduanya dibawa oleh orang tuanya, dan orang tuanya meniatkan baginya untuk haji atau umrah tersebut. Nah, kemudian sang orang tua dan anak melakukan amalan-amalan haji dan umrah, dari tawaf, sa'i, dan seterusnya, dari amalan-amalan haji dan umrah, dan orang tua meniatkan bahwasanya sang anak itu mengerjakan perkara tersebut. Naam. Barakallahu fikum. Qala wayanwi anhu waliyuhu al-ihram wa yujannibuhu ma yujannibu muhrim. Mayujanibul muhrim, dan sang wali berniat untuk sang anak tersebut yang belum memayis, meniatkan ihram untuknya dan menjauhkan sang anak dari perkara yang dijauhi oleh orang muhrim, orang yang sedang ihram. Nam, wayuhdiruhu fil manasiki wal masyairi kuliha, dan menghadirkan sang anak tersebut pada semua manasik haji dan umrah. Wayaf'alu anhu mayakzizu an, dan melakukan untuk sang anak perkara yang tidak bisa dilakukan oleh sang anak. Mithlu romyi, seperti romyi, melempar. Nah, kalau tawaf, sa'i bisa bareng sambil dituntun atau sambil digendong, ya. Nah, adapun melempar, sang anak belum bisa dilemparkan, lempar jumrah. Kalau istasna minal ibadatil ibadat, wa yustasna minal ibadatil ibadatul maliyatul ibadatul maliyatu kazakati, dan terkecualikan dari perkara ibadah adalah ibadah maliya, ibadah yang bersifat harta, kazakati, seperti zakat. Wa nafaqatil wajibah, dan nafkah yang wajib. Wal kafarat, dan juga kafarah. Fa innaha tajibu alal kabir, perkara ini wajib bagi orang besar, wasogir, dan bagi anak kecil. Wal aqil, dan wajib bagi orang yang berakal. Wa ghairil aqil, dan juga wajib bagi yang tidak berakal. Li umumin nasi kaulan minhu wa fi'lan, karena keumuman nas, baik secara ucapan ataupun secara perbuatan, baik secara ucapan Rasulullah SAW ataupun secara perbuatan. Naam. Berkaitan dengan ini insyaallah akan dijelaskan pada pertemuan mendatang, pengecualian ibadah yang bersifat maliyah, zakat, nafkah yang wajib, kafarah, dan seterusnya. Perkara ini perkara yang wajib meskipun pada orang yang belum balig ataupun yang tidak berakal. Nah, insyaallah akan kita baca pada pertemuan mendatang. Barakallahu fikum. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf kalau ada kekeliruan atau ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.